mana kejaman kita. Muka 10 dah kejaman kita. Tengok kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala muka 10 baris yang ketiga. Percaman kita kata begitu itu dengan sebab kita fikir kalau ada dia itu dengan sebab ada pada benda yang lain maka dinamakan sifat. Kalau begitu, diri sendiri pun tupan yang lain. Maka tentu bukan Tuhan. Kerana tidak boleh ada kudrat, iradat, umpamanya pada dia. Dan jika ada dia itu, sebab ada yang membuat dia, maka tentulah dia baru. Dan yang membuat itulah Tuhannya, jika dapat syarat. Dan jika ada dia itu dengan sebab dia sendiri beri ada, maka telah dahulu bohongnya. Mana pada bicara wujud dulu dah. Kalau begitu, kejaplah kita kata Tuhan itu adanya dengan cara-cara dirinya. Boleh? Aku tak payah nak boleh lah. Tu malam ni musanai nak bawa masuk dari akar tu. Dia kata percaman kita. Jadi hunu-hunu sikit lagi. Sebut kata Allah Ta'ala qiyamuhu bin nafsih. Adanya dengan cara diri. Apa arti dia? Apa maksud? Ada Tuhan dengan cara diri, dua makna. Orang panggil dua makna. Ada dua makna. Satunya, ada dia itu tak menumpan di benda lain. Tak menumpan di benda lain. Tak tupai di benda lain. Sebab apa tak menumpai di benda lain? Kerana Tuhan sendiri itu zat. Terus zat. Yang boleh dikatakan menumpai di benda lain itu sifat. Tuhan bukan sifat. Tuhan itu zat. Kalau Tuhan tu jadi sifat, apa nak jadi? Ha, tu. Yang kedua, ada Allah Ta'ala itu bukan dijadi. Bukan ada yang menjadikan dia. Tidak ada yang menjadikan dia. Bukan kena jadi. Sebab apa? Sebab dia tu qadim. Dia tu bukan baru. Dia qadim. Bila sebut kata qadim, tidak ada yang menjadikan dia. Kalau ada yang menjadi, akan melazimkan dua tiga perkara pula. Dota, Samson dan sebagainya. Dah. Ha, tu dua. Ha, tu makna ada dengan cara diri. Dah tak? Tu makna dua tu ya. Ha, tu. Lepas tu satu jalan lagi musanai sebut. Bukan ada dengan sebab dia sendiri buat beri. Diri ada. Ha, tiga jalan tu. Maka bukanlah ada Tuhan dengan tiga jalan. Inilah dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih. Yakni adanya dengan cara-cara diri. Ha, tu pegang yang kejar hot tu. Lepas tu nak bawa dalil lah ni. Nak tahu mana kata Tuhan tu ada cara diri. Ha ni, percaman kita. Ha ni, tukar uslub dah dulu. Dengan sebab kita fikir. Eh. Dengan sebab fikir lo ni, dia sebut panggil sikit dulu. Percaman kita, percemeh. Kita dah percemeh. Tanda. Alamak. Dalil tu percemeh. Cemeh dah. Cemeh. Cemeh. Cemeh mana? Cemeh. Nak cemeh di mana? Nak cemeh di mana? Kena panggil cemeh kat mana? Cam. Kita cam. tu nak cam di mana? Tu. Nak pecaman tu. Pecaman. Nak cam lah tu. Cemeh. Nak tahu di mana? Tu tengok dah. pecaman kita, dalil kita ataupun